Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan, kita masuk tafsir surat jin, al-jin. Allah Ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya telah mendengar beberapa jin, dan mereka berkata, sesungguhnya kami mendengar Al-Qur'an yang ajaib, yang mengagumkan. Ini sebagaimana telah kita sebutkan kemarin, ya, ketika para jin itu, ya, sulit untuk mendengar kabar dari langit, yang sebelumnya mereka berhasil mencuri kabar dari langit, tapi kemudian tiba-tiba mereka tidak bisa lagi, karena langit dijaga dengan lemparan-lemparan bintang. Maka salah seorang dari jin itu berkata, innahu qad hadatha amrun azim, pasti ini sudah terjadi sesuatu yang besar sekali. Maka kemudian mereka pun mengirimkan pasukan-pasukan, ya, para jin itu, untuk mencari apa sebab, kenapa langit ini, ya, sekarang mereka tidak bisa untuk menerima berita dari langit lagi. Sehingga ketika mereka melewati di suatu tempat di antara Mekah dan Taif, ya, di suq Uqav, sebuah pasar Uqav, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat bersama para sahabatnya. Nah, disitulah para jin itu mendengar bacaan Al-Qur'an. Mereka berkata, ini yang menyebabkan kita tidak bisa mendengar lagi berita dari langit. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tentang jin ini di beberapa ayat. Adapun surat ini lengkap, ia menceritakan tentang para jin. Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Jathiyah, ya, dalam surat Al-Ahqaf, ya, tentang kisah para jin juga. Allah berfirman, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Telah diwahyukan kepadaku bahwa telah mendengar beberapa dari jin. Mendengar apa? Yaitu bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang ajaba, artinya yang ajaib, yang luar biasa. Ini pengakuan jin, akhi. Iya. Bahwa Al-Quran ini sesuatu yang ajaib. Dan bagaimana tidak ajaib? Karena Al-Quran ini memberitahukan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Al-Quran juga memberitahu tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Bahkan Al-Quran sampai detik ini pun tidak ada yang bisa membuatnya. Allah menantang seluruh ahli, ya, syair, ahli bahasa, ya, untuk membuat yang sama dengan Al-Quran. Ternyata sampai detik ini tidak ada. Iya, memang ajaib. Dan Al-Quran sampai detik ini pun tak pernah berubah satu huruf pun juga. Subhanallah. Ya. Yahdi ila rusydi. Al-Qur'an ini memberikan hidayah kepada ar-rusyd. Rusyd itu artinya yaitu bimbingan, jalan kebenaran. Fa amanna bih, maka kami pun beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan pernah mempersekutukan Rabb kami dengan siapapun juga. Berarti, Pak, ya, Ini menunjukkan bahwa di antara jin itu ada yang beriman, dan di antara jin itu ada yang tidak beriman. Berarti jin dan manusia itu sama dengan apa? Jin itu sama dengan manusia, ya. Ya. Dan memang tujuan Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain adalah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang akan masuk surga itu jin dan manusia. Jin masuk surga? Masuk. Ya, ketika Allah mensifati para bidadari-bidadari surga itu apa? Allah mengatakan lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari surga itu tidak pernah disentuh sebelumnya oleh lelaki, manusia ataupun jin. Berarti itu menunjukkan kata para ulama jin pun masuk surga. Ya. Yahdi ila rusydi. Al-Qur'an ini memberikan hidayah kepada jalan kebenaran, kepada bimbingan. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari kalian, dan sebagai penyembuh apa yang ada dalam dada kalian, dan sebagai hidayah serta rahmat untuk orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebagai hidayah buat siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah mengatakan Al-Qur'an memberikan hidayah kepada jalan kebenaran. Tapi ternyata Allah menyebutkan tidak setiap manusia bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai bimbingan dalam kehidupannya, Pak. Ada manusia yang dengan Al-Qur'an ternyata malah bertambah penyakit hatinya. Siapa dia? Orang-orang munafik. Allah mengatakan wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila diturunkan surat dari Al-Qur'an, di antara mereka yaitu orang-orang munafik berkata, siapa yang bertambah keimanannya dengan diturunkan Al-Qur'an ini? Maka Allah mengatakan fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman dengan diturunkannya surat itu, bertambahlah keimanan mereka, dan mereka pun apa? Bergembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit kemunafikan, kata Allah, maka dengan diturunkannya Al-Qur'an itu bertambah penyakit di samping penyakit yang ada di hati mereka. Makanya, akhi, iya. Betul Al-Qur'an itu memberikan bimbingan, betul Al-Qur'an memberikan hidayah, tapi ternyata tidak setiap manusia bisa menjadikan Al-Quran sebagai hidayah dan bimbingan. Siapa yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai hidayah dan bimbingan? Allah mengatakan hudan lil muttaqin, sebagai hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai bimbingan hanyalah yang bertakwa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwata Islam, anzakumullah wa iyakum. Allah mengatakan yahdi ila rusydi fa amanna bih. Maka kami pun, kata para jin itu, beriman kepada Al-Qur'an. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan kami tidak akan pernah mempersekutukan Rabb kami dengan siapapun juga. Masyaallah. Ya. Dan ini merupakan, ya akhwal Islam, inti dakwah Al-Qur'an. Inti dakwah para nabi. Ketika para jin mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka langsung mengatakan, kami tidak akan pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Kenapa? Karena memang Al-Quran berbicara semuanya tentang apa? Tauhid. Kata Ibn Qayyim, ya, dalam kitab Ighathatul Lafan, apa? Fal-Quranu kulluha fit tauhid. Karena Al-Quran itu memang isinya semua tauhid, Pak. Ya. Yeah. Kalau Al-Quran sedang menyebutkan tentang surga, berarti tentang balasan orang iman tauhid, kan? Allah. Kalau Al-Quran berbicara tentang neraka, berarti ini balasan bagi orang yang mempersekutukan Allah. Kalau Al-Quran sedang berbicara tentang hukum, berarti itu konsekuensi dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran berbicara tentang kisah-kisah umat terdahulu, berarti Al-Quran sedang menceritakan tentang bagaimana, ya, akibat yang diterima dari orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an itu semuanya tentang tauhidullah jalla wa ala. Makanya ya akhi, ya Al-Qur'an dari awal sampai akhir itu berbicara tentang tauhidullah jalla wa ala. Lalu jin itu berkata lagi, "Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada." Dan bahwasannya Ta'ala Maha Tinggi Jaddu Rabbina. Apa itu jad? Ya. Jad di sini kata Ibnu Abbas, ai fi'luhu wa amruhu wa qudratuhu. Yang dimaksud dengan jad di dalam ayat ini yaitu perbuatan Allah, perintahnya dan kekuasaannya. Ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Ali bin Abi Thalhah. Namun Ali bin Abi Thalhah ini tidak bertemu dengan Ibnu Abbas. Akan tetapi kata para ulama, perantara antara Ali bin Abi Thalhah sudah diketahui sehingga periwayatannya sahih. Iya. Sementara Ibnu Abbas juga dalam riwayat Dhuhaq ia mengatakan jaddullah, yang dimaksud dengan jaddu dalam ayat ini adalah ala'uhu wa qudratuhu wa ni'matuhu ala khalqihi. Artinya nikmat-nikmat Allah dan kekuasaannya atas hamba-hambanya. Ya. Sementara Imam Mujahid dan Imam Ikrimah berkata jaddu ay jalal, itu kemuliaan dan keagungannya. Ya. Berkata Qatadah, ay ta'ala jalaluhu wa 'azamatuhu wa amruhu. Artinya maha tinggi keagungan Allah, kebesarannya dan perintahnya. Sementara As-Suddi berkata ai amru rabbina, artinya maha tinggi urusan Rabb kami. Ya. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, dan bahwasanya maha tinggi urusan Rabb kami itu. Maha tinggi perintahnya, maha tinggi kekuasaannya. Di mana para jin, Pak? Ya berarti mengakui bahwa Allah Rabbnya maha tinggi ya akhi anzakumullahu ya. Jin saja mengakui Allah itu maha tinggi. Fir'aun saja Pak menyuruh Haman untuk membuat apa? Hah? Bangunan tinggi. Ya Haman ubli sorhal la'alli ablugul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Hai Haman, coba bangunkan kepada saya sebuah bangunan yang sangat tinggi supaya saya sampai ke langit dan supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Lihat Fir'aun saja ingin melihat Tuhannya Musa sampai mau naik ke atas. Ada apa kemudian di zaman sekarang sebagian kaum muslimin enggak yakin Allah berada di atas? Iya. Tapi Fir'aun memang juhud mengingkari. Itu menunjukkan bahwasannya akhi ya, dakwahnya Nabi Musa bahwa Allah berada di mana? Di langit. Sebab kalau tidak demikian Nabi Musa mendakwakan, Fir'aun tidak akan minta Haman untuk membuat bangunan yang tinggi ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka kata para jin itu wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Tidak mungkin kata para jin Allah Rabb kami mengambil istri, tidak pula mengambil anak. Para jin itu ya mengatakan ya Rabb kami maha tinggi, tidak mungkin mengambil istri, tidak mungkin mengambil anak. Kenapa sih antum pengen kawin, pengen punya istri, Mas? Jawabnya karena kita butuh. Iya kan? Kita ingin mencintai, kita ingin dicintai. Kita juga ya ingin punya keturunan. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk sedikit pun juga. Allah tidak butuh. Kenapa sih antum pengen yang sudah menikah terkadang ya bertahun-tahun enggak punya anak kayaknya gimana gitu. Rasanya kalau diberikan anak tuh senang sekali. Kenapa? Jawabnya karena kita butuh, sedangkan Allah tidak butuh. Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh anak. Iya. Maka kemudian para jin itu berkata lagi, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya adalah orang-orang bodoh dari kami, jin-jin yang bodoh dari kami, mengatakan atas Allah dengan perkataan-perkataan yang zalim. Lihat ya, Allah mengatakan, yang mengatakan tentang Allah dengan ucapan-ucapan yang tidak layak bagi Allah itu jin-jin yang bodoh, mas. Safih. Tahu gak safih? Safih itu, hah? Safih itu apa? Kurang akal. Ya. Yeah. Safih itu ya kalau kita sebut ya bodoh lah gitu ya. Idiot. Ya. Yeah. Maka Allah mengatakan bahwa ya yeah, tentang jin ini, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya ya yeah, orang-orang bodoh atau jin-jin yang bodoh di antara kami, ada yang mengatakan atas Allah syatat. Apa itu syatat, Pak? Ya. Syatat itu jaur, artinya kedzaliman. Ibnu Zaid berkata, "Dzulman kabira." Yaitu kedzaliman yang besar. Ya. Ada yang mengatakan syatat ay batil. Ucapan-ucapan yang batil atas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa contohnya ucapan yang batil tentang Allah? Yaitu memberikan sifat-sifat kepada Allah yang Allah tidak mensifati dirinya dengannya. Iya. Dengan mengatakan bahwasanya Allah tiga dari yang tiga, misalnya. Allah mengambil istri, Allah mengambil anak. Atau seperti orang Yahudi yang mengatakan apa, Pak? Yadullahi maglulah. Dua tangan Allah itu terikat. Maksudnya apa? Allah pelit. Ya. Seperti orang Yahudi yang mengatakan, katanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Sementara satu minggu kan 7 hari. Berarti satu harinya ngapain? Kata orang Yahudi apa? Istirahat, kecapean. Orang Yahudi yang ngomong. Ya ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka apa? Ucapkan ya akhul Islam azakumullah. Sementara kita kaum muslimin, alhamdulillah, kita mengikuti tata cara para nabi dan rasul. Ya. Makanya Allah mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Rabbmu pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifati. Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang disifati oleh orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu Allah mengucapkan keselamatan kepada para rasul. Kenapa? Karena mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Wassalamun alal mursalin. Lalu kemudian Allah memuji dirinya, walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dari itu, akhi, ya, kita kaum muslimin wajib mensifati bagi Allah sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah sifati dirinya, kewajiban kita adalah tetapkanlah dengan wajah yang paling sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya adalah orang-orang bodoh atau jin-jin yang bodoh kami mengucapkan atas Allah perkataan-perkataan yang batil, perkataan-perkataan yang zalim. Ya. Karena kadang-kadang ya akhi di antara kita banyak yang mengucapkan kata-kata yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya apa? Ah, Allah tak pernah lagi mengijabah doa saya. Ya. Sehingga apa, dia husnu suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesungguhnya aku adalah ad-dahr. Ibnu Adan telah menyakitiku dengan mencaci maki masa, sementara aku adalah masa. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikan siang dan malam. Berarti ketika kita mencaci maki masa, akhi, ya, mencaci maki hari, hari ini hari kelabu, hari sial dan yang lainnya, itu sama saja kita sudah mencaci maki penciptanya. Siapa dia tuh? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak dibenarkan ya akhwal Islam, anzakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, "Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba." Wa anna dhananna. Ya. Dan kami dahulu menyangka an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba, bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengucapkan atas Allah kedustaan. Artinya kata Ibnu Katsir, "Ma hasibna annal insa wal jin yatamala'una 'alal kadhib 'ala Allah fi nisbati sahibah wal walad ilaih." Dahulu kami tak pernah mengira dan tak pernah terlintas di pikiran kami bahwasanya jin dan manusia akan bersepakat untuk mengatakan bahwa Allah itu punya anak dan istri. Kami dahulu tidak mengira begitu. Falamma sami'na hadzal Qur'an wa amanna bih, alimna annahum kanu yakdzibuna 'alallahi fi dzalik. Tapi ketika kami mendengarkan Al-Qur'an dan kami pun mengimani Al-Qur'an, dari situ kami tahu ternyata ada orang-orang yang menisbatkan kepada Allah secara dusta. Katanya Allah punya anak, punya istri. Iya. Yeah. Artinya para jin ini Pak dahulu menyangka enggak mungkin. Masa sih? Ya. Yeah. Jin dan manusia semuanya apa namanya punya keyakinan Allah punya anak punya istri. Tapi ternyata setelah kami mendengar Al-Qur'an kata para jin dan kami mengimani, baru kami tahu ternyata memang ada. Ya. Yeah. Ikhwata Islam anzakumullah wa iyyakum. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رُهَقًا. Dan bahwasannya ada orang-orang dari kalangan manusia, ya, beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada ya lelaki-lelaki jin, maka para jin itu menambah mereka apa? Kelelahan, kesesatan. Ya. Kata Ibnu Katsir, "Ai kunna nara anna lana fadlan 'alal ins, li'annahum kanu ya'uduna bina. Ai idza nazalu wadiyan aw makanan muwahhashan minal barari wa ghairiha, kama kana 'adatul 'arabi fi jahiliyatiha." Artinya kata Ibnu Katsir, kami dahulu menganggap bahwa kami para jin ini lebih baik daripada manusia. Karena buktinya para manusia itu minta perlindungan kepada kami. Ya, ketika mereka singgah di sebuah lembah, ketika mereka singgah di sebuah tempat yang angker, sebagaimana itu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah itu, ya, mereka akan meminta perlindungan kepada jin penguasa tempat tersebut. Ya, di negeri kita juga banyak Pak, kalau ngelewatin pohon angker aja, punten. Kalau lagi bawa mobil, tin gitu kan. Tanda, ya ngapain? Permisi. Permisi sama siapa? Ya penunggunya lah katanya. Nah kalau misalnya dijawab gimana? Punten, mangga. Lari-lari juga. Iya. Ya'udzuna bi'adzimi dzalikal makan minal jan an yusibahum bi syai'in yasu'uhum. Mereka manusia minta perlindungan kepada penguasa tempat tersebut dari kalangan jin supaya enggak kesambet. Kan istilahnya kita itu kesambet, Pak. Ya. Dulu waktu kecil ada orang ngelewatin pohon besar, tahu-tahu sakit. Apa katanya? "Tuh kamu kesambet tuh. Kamu sih lewatnya enggak minta enggak permisi dulu." Ya. Nah ini ya akhi, ya bentuk permohonan apa? Minta perlindungan kepada jin seperti. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Falamma ra'atil jin annal ins ya'uduna bihim min khaufihim minhum zaduhum rohaqa. Ketika jin melihat manusia justru malah minta perlindungan kepada mereka, maka jin-jin itu malah menambah manusia itu ketakutan di atas ketakutan. Justru dengan seperti itu jin malah apa? Semakin nakut-nakutin, Mas. Ya, padahal sebetulnya jin tuh takut juga sih sama orang, Pak. Iya. Kalau kitanya berani, insya Allah jinnya juga takut. Cuman kalau kita takut, jinnya semakin nakut-nakutin gitu kan. Biar kita tambah takut. Makanya Allah mengatakan, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti teman-temannya sendiri. Iya. Hatta tabqau ashadda minhum makhafatan wa aktsara ta'awudzan bihim. Supaya apa? Supaya manusia itu tetap takut kepada mereka dan supaya manusia itu tetap lebih minta perlindungan kepada para jin. Iya. Coba lihat di negeri kita berapa banyak mereka-mereka yang menisbatkan kepada Islam, Pak. Di tempat-tempat dibikin namanya sesajen-sesajen itu, Pak. Iya. Isinya apa coba? Ayam, makanan. Iya, dulu waktu kecil sempat-sempat juga sama teman-teman tuh ngambilin. Dan anehnya yang sesajennya seneng, jinnya udah makan, padahal mah kita yang makan. Tapi boleh enggak makan kayak gituan tuh? Iya. Sesajen-sesajen itu, sembelian-sembelian enggak boleh. Karena itu sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Lihat ya akhi, iya. Jin menceritakan bahwa ada sebagian manusia minta perlindungan kepada siapa? Para jin. Bahkan manusia berusaha untuk minta kepada para jin kekuatan. Maka manusia pun menikmati jin dan jin menikmati manusia. Manusia menikmati jin bagaimana? Dibantu sama jin. Supaya apa? Supaya enggak mempan dibacok. Supaya bisa berjalan di atas air. Supaya bisa terbang. Padahal dibawa sama jin itu, Pak. Dan jin pun menikmati manusia. Apa yang dia nikmati? Persembahannya, sesaji-sesajinya, kesyirikannya itu, Pak. Jin pun menikmati. Makanya jin dan manusia itu ya saling menikmati. Makanya pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan mereka semua. Kemudian mereka berkata, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha. Kata mereka, wahai Rabb kami, sebagian kami telah menikmati sebagian yang lain. Jin menikmati manusia, manusia menikmati jin. Dan kami telah sampai kepada ajal yang kau telah tentukan kepada kami. Lalu Allah berfirman, an-naru mathwaakum, neraka lah tempat tinggal kalian. Khalidina fiha, kalian kekal dalam api neraka. Berarti Pak, ya, mereka-mereka yang saling bersekutu dengan para jin ini, ya, bahkan mereka bertakarub kepada jin dengan berbagai macam ibadah seperti menyembelih, ya. Yang namanya nyembelih ibadah tidak? Ibadah, walaupun nyembelih ayam hitam. Kadang-kadang para dukun itu kan minta ayam hitam, minta ayam apa? Ayam putih, walaupun cuma telur, ya, itu namanya takarub, Pak. Kalau disertai dengan takarub kepada jin, kata Imam Syafi'i apa? Ini syirik, syirik besar, dan pelakunya murtad dari agama Islam. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Iya. Kalau misalnya cuma main jelangkungan gimana, Ustaz? Kadang kan kita suka main, dulu waktu saya masih kecil suka main jelangkungan tuh, Mas. Iya. Ada tulisan A, B, C, D, E, F sampai Z. Nanti di tengahnya ada tulisan sini yes, ni no. pakai duit. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Kalau kamu datang bilang yes, kalau enggak no. Itu tahu-tahu gerak sendiri tuh mas. Yes, si jelangkung udah datang katanya. Nanti nanya, jelangkung itu kemarin yang ngambil sendal saya siapa? Mulai itu B, A, S. Nah lo ketahuan orangnya. Ya. Itu ya akhi, bahaya akhi. Ini jin tidak akan pernah gratis begitu aja. Setelah dipanggil, enak aja jin minta apa? Bayaran. Ya, kalau dia akan mengganggu salah satu dari para pemain itu. Diganggu sama dia biasanya begitu. Makanya jangan macam-macam. Kita enggak, jangan sama sekali akhi yang mengadakan persekutuan dengan para jin itu, enggak perlu gitu. Karena jin itu sifatnya apa? Selalu ingin menguasai manusia. Namanya juga jin. Jin itu tercipta dari api. Yang namanya api itu kan selalu ingin apa? Menguasai. Makanya sifat jin itu begitu. Dia ingin selalu menguasai manusia. Ya. Makanya akhi jangan percaya. Ada dulu tuh pernah tenar ya, sebuah buku judulnya Dialog dengan Jin Muslim. Isinya katanya dialog dengan jin. Saya katakan subhanallah. Ya, ini jelas pertama mempercayai jin yang kita tidak tahu siapa dia. Jin bisa enggak ngaku-ngaku muslim, Pak? Bisa saja jin ngaku-ngaku muslim. Kita tidak tahu. Apalagi kalau misalnya jin di situ ngajarin sesuatu perkara-perkara ibadah yang tidak pernah disyariatkan, gimana? Kadang kita ya bahkan sayang ya, sebagian perukiah itu ngobrol dulu sama jinnya, Pak. Ya, padahal kalau kita melihat rukiahnya Nabi itu enggak ada istilah ngobrol sama jin. Kalau di Indonesia kan ngobrol dulu, kamu siapa? Dari mana kamu? Apa agama kamu? Didakwahi dulu suruh masuk Islam. Sementara di zaman Nabi, Nabi enggak pernah ada seperti itu. Coba kan dalam hadis riwayat Abu Daud, ada seorang laki-laki kemasukan jin dibawa kepada Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma, dipukul punggungnya. Ukhruj aduwallah. Keluar kau musuh Allah. Dah selesai. Nabi enggak dialog dulu kok. Kamu dari mana? Siapa? Bertakwalah kamu kepada Allah. Kada, langsung aja pukul. Ya, ukhruj aduwallah. Dan itu juga yang ma'ruf dari salafus saleh, Pak. Ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Abu Abdillah, saya punya saudara kemasukan jin. Kata Imam Ahmad, bawa sendalku ini. Bilang, ini sendalnya Imam Ahmad. Pukul dia dengannya. Pas dibawa, ya, jin tahu itu sendal Imam Ahmad, langsung keluar lari. Ya, baru ngelihat sendalnya udah ketakutan. Masya Allah. Nah, itu rukyah yang syar'i seperti itu akhi, ya. Enggak ada perlu istilah ngobrol dulu, apa dulu, enggak perlu, ya. Karena itu enggak disyariatkan sama sekali, enggak ada contohnya dari salafus saleh. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada laki-laki manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki jin, maka para jin itu semakin menambah ya kesesatan mereka, semakin menambah ketakutan mereka. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan yang disyariatkan akhi oleh Rasulullah SAW, kalau kita singgah di tempat yang angker, yang kita ucapkan apa? A'udhu bikalimatillahit tamati min syari makhluk. Itu dia. Jadi kalau antum lewatin pohon angker gitu kan, Langsung antum ucapkan itu, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, 3 kali. Kata Nabi SAW, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat lalu ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik, maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa anna lamma lamasna samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami lamasna sama, lamasa itu artinya arti harfiahnya menyentuh, tapi maksudnya itu menembus langit. Untuk apa? Mendengar berita dari langit. Iya. Di mana dahulu mereka selalu ingin mendengar berita dari langit. Kalau mereka dapat, mereka akan sampaikan kepada jin, kepada dukunnya, temannya dari manusia itu. Makanya terkadang dukun tuh suka benar. Ya, kata Rasulullah dalam satu riwayat yang sahih, jadi para jin-jin yang besar itu, Pak, mereka saling menaiki pundak temannya terus sampai ke langit. Iya. Kalau mereka berhasil mendengar berita langit, mereka akan sampaikan ke bawah, terus sampai dibisikkan ke telinganya si dukun. Makanya kata Rasulullah, terkadang dukun itu benar, tapi kemudian dicampur dengan 100 kedustaan. Artinya benernya satu, dustanya 100, tapi pinternya jin, ya, itu yang satu itu yang dikesankan kepada manusia. Ya. Padahal dustanya 100, ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala anil jin haythu ba'athallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa anzala alaihi al-Qur'ana wa kana min hifdhihi lahu anna as-sama'a muli'at harasan shadida wa hufidat min sa'iri arja'iha wa turidat asyayatinu an maqa'idiha allati kanat taq'udu fiha qabla dhalik. Allah Ta'ala mengabarkan tentang para jin ketika Allah mengutus Rasulullah SAW, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menurunkan Al-Qur'an. Maka di saat itu Allah menjaga ya Al-Qur'an, menjaga wahyu, menjaga Nabi Muhammad dan risalah dengan cara apa? Menjaga langit, di mana langit dipenuhi dengan penjagaan yang sangat ketat sekali. Ya. Dan langit di semua tempat-tempatnya ada penjagaan-penjagaan. Dan setan-setan pun diusir dari tempat-tempat duduk mereka yang biasa mereka mencuri-curi apa? Kabar dari langit tersebut. Li'alla yasriku syai'an minal Qur'an, supaya mereka tidak mencuri dari Al-Qur'an itu. Ya. Fayulquhu 'ala al-sinatil kahana, supaya mereka tidak mencuri Al-Qur'an lalu disampaikan kepada para dukun, sehingga akhirnya ya bercampur antara yang hak dan yang batil. Maka Allah pun jaga langit supaya para setan tidak mendengar Al-Quran sama sekali. Ya, makanya Al-Quran telah dijamin oleh Allah. Ya, ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyakum. Wa anna lamasna sama'a fawajadanaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan kami menemukan langit ternyata, kata para jin, telah dipenuhi dengan penjagaan yang ketat. Dan syuhub itu api yang dilempar. Ya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dahulu kami biasa duduk di tempat-tempat duduk untuk mendengar kabar dari langit. Adapun sekarang siapa saja yang berusaha mendengar, dia akan mendapatkan apa? Syihab, api yang menyambar, dileparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bintang-bintang tersebut. Ya. Makanya kita terkadang melihat meteor jatuh, Pak. Wallahu alam, barangkali itu lemparan terhadap apa? Syaitan. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa anna la nadri, dan sesungguhnya kami tidak tahu, asyarrun urida binan fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada, apakah keburukan yang diinginkan bagi orang yang ada di muka bumi, ataukah Rabb mereka menginginkan kebaikan kepada mereka? Ya, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Di sini Allah mengatakan bahwa para jin itu tidak tahu yang gaib. Allah menghikayakan tentang para jin itu apa? Kami tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan kepada orang yang ada di muka bumi ini. Kami enggak tahu. Kecuali setelah mendengar apa? Berita-berita dari langit tersebut. Ya. Ataukah Rabb mereka menginginkan kebaikan untuk mereka? Coba perhatikan, Mas, ayat ini. Ketika Allah menyebutkan keburukan, Allah menyebutkan dengan fi'il majhul. Allah mengatakan asyarrun urida, apakah keburukan yang diinginkan. Tapi ketika Allah menyebutkan kebaikan, Allah menyebutkan dan menisbatkan kepada dirinya. Allah mengatakan am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Rabb mereka menginginkan apa? Kebaikan. Ketika Allah menyebut keburukan, tidak disebutkan subjeknya. Dan ketika Allah menyebutkan kebaikan, Allah menyebutkan subjeknya. Kenapa? Pertama, karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepada engkau, ya Allah. Yang kedua, karena yang melakukan keburukan itu pada hakikatnya hamba, bukan Allah. Ya. Allah menciptakan keburukan, betul, tapi kan Allah melarang. Sekarang yang melakukan keburukan siapa? Ya si hamba. Maka dari itulah keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Betul, memang Allah menciptakan keburukan, betul. Allah menghendaki akan adanya keburukan, betul. Tapi itu semua ujian buat manusia, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka Allah mengatakan wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada, dan kami tidak pernah tahu apakah keburukan yang diinginkan di muka bagi orang yang ada di muka bumi ini, ataukah Rabb mereka menginginkan kebaikan untuk mereka. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi, ya, jin sama sekali tidak tahu yang gaib. Siapa yang mengaku-ngaku tahu yang gaib, maka ia telah mempersekutukan Allah. Bahkan Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Al-Usul Thalathah ketika menafsirkan togut, siapa itu togut, di antara makna togut adalah orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib. Karena akhi, ya, yang tahu yang gaib hanya siapa? Allah. Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah apa? Kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dukun enggak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu yang gaib? Tidak tahu. Tapi bukan buktinya Rasulullah SAW mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan? Kita katakan itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberitahu kepada beliau. Adapun Rasulullah tidak tahu yang gaib, ya akhir Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, ini akhi, ya. Ini wajib kita yakini bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.